Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsati wa kullal bir'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah jazakumullah, masuk kepada adab yang ke-20 daripada adab-adab dalam pernikahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adab Zifaf. Beliau menyatakan al-isrun yang ke-20, ma yanwiyani bin nikah, apa yang diniatkan daripada pernikahan. Wa yambagi lahuma an yanwiya binikahihima i'faf nafsaihima. Sepantasnya bagi keduanya meniatkan dalam pernikahan keduanya tersebut, yakni kedua sini maksudnya pasangan suami istri, mempelai putra dan wanita dari pihak laki-laki dan perempuannya. Apa niatnya? I'faf nafsaihim, untuk menjaga iffah. Menjaga kehormatannya, menjaga kesucian jiwanya. Wa ihsanahuma minal wuqu' fi ma harramallahu alaihima, dan menjaga jiwanya dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Fa'innahu tuktab mudaja'atuhuma sadaqatan lahu, maka dengan itu akan tercatat di saat berkumpul, bergaul, melakukan hubungan suami istri, keduanya tercatat sebagai sodakoh masing-masingnya, baik pihak suami kepada istri maupun pihak istri kepada suami. Jadi kalau seseorang ngajak istrinya dengan bahasa seperti ini pun, kalau manggilnya biasanya apa? Dek atau bagaimana? Ini mas mau sedekah sama kamu, mau enggak? Boleh. Memang ini sedekah ya, disebutkan di dalam hadis. Jadi ini sesuatu yang syar'i. Mas kok lama enggak bersedekah mas? Masya Allah, baharin jiwanya masih muda ya. Baik. Jadi sebelum kita lanjut, tentunya kita perlu untuk memperhatikan ya, hikmah-hikmah daripada pernikahan di dalam Islam, supaya kita bisa meniatkan sesuai dengan hikmah-hikmah tersebut. Allah Azza wa Jal menciptakan dari segala sesuatu pasti ada pasangan-pasangannya. Demikian pula menciptakan manusia, Allah ciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kecenderungan di antara dua hati tersebut, di dua insan. Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kecenderungan tersebut, Allah dekatkan sesuatu yang jauh, dan Allah tetapkan dan letakkan padanya jalan-jalan syariat yang halal sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka pernikahan ini merupakan fitrah yang setiap jiwa manusia yang masih di atas fitrah ini akan senantiasa cenderung kepadanya, sehingga hal tersebut Allah jadikan sebagai hadyun nabi atau hadyul anbiya, bahkan sebagai petunjuk para nabi, sebagai teladannya para nabi, para rasul. Mereka Allah jadikan berketurunan, memiliki pasangan-pasangan, beristri. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab." Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak keturunan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasannya Allah lah yang menjadikan mereka para rasul ya beranak istri. Artinya Allah yang menjadikan sunnah tersebut pada diri mereka. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya azwaj atau pernikahan merupakan nidaul fitrah, panggilan kesucian, panggilan fitrah yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, fitratullah allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah lah yang menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fitratullah, fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Tiada yang bisa menggantikan bagi penciptaan Allah yang telah Allah ciptakan di atas fitrah tersebut. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak. Walakinna aktsarunnasi la ya'lam. Hanya saja mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Sehingga pernikahan itu juga merupakan bentuk daripada istijabah. Di samping itu merupakan nidaul fitrah, itu juga merupakan istijabah li nidaillah jalla wa'ala, mengijabai daripada surah Allah azza wa jal, wa'ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa'imaikum. Dan nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang lajang di antara kalian, yakni para bujang dan para gadis untuk dinikahkan, dan juga para hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang baik-baik. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalaupun mereka dalam keadaan fakir, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menutupinya dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui segala perkara. Maka ikhwan fil din azzakumullah, ini merupakan di antara gambaran hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Dan Allah bahkan jadikan pernikahan sebagai a'dham min a'dham ni'amillah, termasuk daripada sebesar-besarnya nikmat Allah terhadap hamba-hambanya. Min a'dham ni'amillah, termasuk daripada sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada para hamba. Kenapa? Kebahagiaan tentunya ya adalah merupakan sesuatu yang sangat didambakan setiap insan. Sedangkan di dalam pernikahan Allah jadikan padanya kebahagiaan. Allah ciptakan dengannya mawaddah, sakinah, rahmah. Sebagaimana dalam ayatnya, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian sendiri. Ini artinya manusia itu jodohnya adalah manusia. Jin jodohnya juga jin. Min anfusikum. Jadi kalau manusia kok nikah dengan jin, nah ini nyalai kodrat. Ngowai ada. Ini bahaya, ya. Akan membawa kepada dampak-dampak negatif yang banyak. Maka Allah Azza wa Jalla jadikan pasangan kita dari jenis kita. Supaya apa? Supaya tercipta darinya litaskunu ilaiha sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Jadi dalam pernikahan itu yang dituju, itu yang diinginkan, itu yang diharapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga meletakkan huququz zaujiyah, hak-hak suami istri itu dalam rangka menciptakan sakinah, tercipta keharmonisan, mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Kalau dalam rumah tangga kalau tidak tercipta yang demikian, berarti masing-masingnya menelantarkan hak dan kewajiban. Gampang. Kesimpulannya mudah. Pasti ada entah dari kedua belah pihak atau salah satunya menelantarkan hak-haknya, menelantarkan dari kewajibannya terhadap pasangan. Karena tujuan daripada pernikahan adalah ini. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta kasih dan kasih sayang. Bisa juga karena niat yang keliru dalam pernikahan, bukan untuk mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan dzurriyah thayyibah, turunan yang baik, tetapi hanya sekedar bersenang-senang, melampiaskan syahwat dan hawa nafsu. Maka yang seperti ini tentunya tidak beda dengan binatang. Binatang juga punya syahwat. Yang membedakan adalah syariat. Kalau kemudian seseorang menjalankan satu amalan ini dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ibadah pernikahan adalah ibadah yang agung dan sangat besar. Nilainya sangat besar sekali. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hasrat, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat dan diberi kecenderungan kepada lawan jenisnya untuk tersalurkan kebutuhan biologisnya. Sedangkan Allah tidak memberikan jalan bagi kita untuk menyalurkan dengan cara yang halal kecuali hanya dalam satu pintu ini saja. Tidak ada pintu yang lain. Maka seseorang kalau melakukannya selain pada tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia terjatuh dalam kerendahan dan kehinaan. Perzinahan atau minimalnya adalah istimta atau yang disebut dengan onani, masturbasi semisal. Nah, ini perkara yang haram. Allah Azza wa Jalla menyatakan walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Yani orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini perkara yang berat. Ya, bukan perkara yang ringan. Orang-orang yang akan menjadi penghuni Firdaus. Yani orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kecuali kepada istri-istri mereka. Boleh selain kepada istri, tapi kepada budak. Sedangkan kita tidak ada sekarang perbudakan, ya kan? Sehingga tidak ada jalan selain ini. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau budak belian yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Maka orang-orang yang seperti itu tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adu. Adapun orang yang mencari selain daripada itu, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Sekarang kita lihat diri-diri kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang hanya menyalurkannya pada perkara yang halal, ataukah juga melakukan kepada perkara-perkara yang haram, sehingga kita masuk dalam hitungan humul adun, orang-orang yang melampaui batas. Jika kita ternyata di antara kita ada yang seperti itu, maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan masih panjang. Selama masih ada nafas, maka masih bisa memperbaiki diri. Ini di antara hikmah-hikmah dalam pernikahan. Maka tentu di antara yang perlu untuk kita niatkan di dalam kita menikah adalah i'fafun nufus, menjaga kesucian jiwa-jiwa kita, bisa tersalurkan hajat kita kepada perkara yang halal. Bahkan bukan hanya halal, mendapatkan pahala karena bernilai sedekah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya. Demikian pula untuk meniatkan dengannya adalah menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menyempurnakan separuh daripada agama. Diniatkan demikian. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, beliau bersabda, hadis disahihkan atau dihasankan oleh Asy-Syalbani rahimahullah, man razaqahullah imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala satri dinihi falyattaqillah fi satri tsani. Barang siapa yang Allah berikan karunia kepadanya dengan mendapatkan seorang wanita salihah, maka sungguh Allah telah membantu dia pada separuh agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. Jadi kalau menikah bisa mendapatkan istri yang salihah, itu telah sempurna separuh agama. Luar biasa. Separuhnya langsung sempurna, Allah telah bantu dia. Maka adanya dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya kembali. Banyak penjelasan dari para ulama terkait dengan separuh yang dimaksudkan. Di antaranya adalah karena menjaga kemaluan, ini perkara yang paling berat. Dua perkara yang itu merupakan perkara yang berat adalah menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Rasulullah SAW menyatakan, man yatman li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan apa yang berada di antara dua pahanya, yakni kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Maka orang yang telah menikah dan mendapatkan wanita yang salihah, dia telah terjaga bagian kemaluannya, sehingga hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga lisannya, separuh yang lainnya. Juga dalam rangka, ini diniatkan semua, dalam rangka menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, yakni mu'natuz zawad, mu'natun nikah, mampu untuk melakukan pernikahan dengan berbagai macam perlengkapan dan kebutuhannya, falyatazawwaj, hendaknya dia segera menikah. Kenapa demikian? Fa innahu aghaddu lil basar, karena hal tersebut lebih menjaga pandangan mata, lebih bisa untuk menundukkan pandangan mata. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsan lil farj, dan lebih bisa memelihara daripada kemaluan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sehingga dengan itu, ya, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dalam pernikahan. Jangan ditinggalkan. Ini semua diniatkan. Demikian pula niatkan untuk bisa mendapatkan dzurriyah salihah, dzurriyah thayyibah, mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang salih salihah, anak-anak yang akan senantiasa mendoakan kita, anak-anak yang akan menjadi penerus daripada amalan-amalan kita, menjadi amalan jariah bagi kita, amalan jariah, amalan-amalan yang salihah. Kalau anak punya anak gak dididik, ini jadi anak-anak yang mewariskan amalan-amalan jelek. Apalagi anak tersebut melakukan hal-hal tadi karena melihat orang tuanya, ya, bukan menjadi amal jariah kebaikan, jadi amal jariah kejelekan. Anak melihat abinya atau uminya, ya, setiap hari setiap saat di hadapan televisi, di hadapan HP, ternyata setelah dilihat, ya, bukan kok tentang pelajaran, tentang faedah ilmiah, tentang, ya, isi-isi WhatsApp yang ahli sunnah, tapi isinya adalah tentang apa, YouTube, gambar-gambar macam-macam, apalagi film, waduh, mengerikan. Anak melihat itu akan menjadi amal jariah sayyi'ah pada orang tua. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Beliau menyatakan shadaqatin jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah banyak jalan-jalannya. Terutama misalnya, ya, menginfakkan Al-Qur'an. Bu, itu luar biasa, itu besar. Ya, menginfakkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalau dibaca satu hurufnya 10 kebaikan. Apalagi diinfakkan atau diwakafkan misalnya ke mahat-mahat ahli sunnah yang di sana banyak kufatul Qur'an. Walaupun bukan kufatul Qur'an, paling tidak setiap hari dibaca berjus-jus itu. Setiap hari kita dapat terus pahala. Karena Al-Qur'an tersebut ya masih utuh, masih. Maka ini merupakan amal jariah yang sangat besar, Al-Qur'an. Dan ana sarankan bagi anda, ya, berapa tuh harganya Al-Qur'an? Paling 50 ribu sudah dapat yang bagus itu. Ya, 50 ribu satu, taruh di sana. Di mahat. Mahat mana saja, tidak mesti harus mahat genang. Ya. Mahat Ahlus Sunnah. Itu akan menjadi pahala yang sangat besar dan mengalir terus-menerus kepada kita. Terlebih antum katakan ini, tolong Ustaz berikan sebagai hadiah bagi yang telah hafal Quran. Masyaallah, ya, telah hafal Quran. Kasihkan anak-anak senang dan dia akan sering membaca juga. Apalagi kalau Al-Qur'annya itu bagus, masyaallah, menyenangkan. Dia senang membacanya, bukan senang karena bagusnya diulak-alik gitu. Ya, dibaca. Karena hafal Quran, penghafal Al-Qur'an. Kemudian juga amal jariah untuk ma'had. Kalau Al-Qur'an walaupun besar sekali pahalanya, tetapi terbatas selama masih terpakai, kan. Dan itu yang namanya Al-Qur'an apalagi sering dipakai akan cepat hancur juga. Kalau misalnya bangunan masjid ataupun bangunan ma'had, tempat untuk belajar setiap saat setiap waktu, itu akan panjang sekali masanya. Selama masih digunakan, maka selama itu pula akan terus mendapatkan pahala-pahala. Dan ini adalah harta kita yang hakiki, yang sebenarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada hati-hati kita untuk dilapangkan dadanya dalam amalan-amalan seperti ini. Terkadang kita bingung untuk bisa bagaimana caranya menyalurkan harta kita. Saya ini bukan orang yang berada. harta pas-pas. Kira-kira apa yang bisa bermanfaat bagi saya nanti kalau saya meninggal dunia? Nah itu. Walaupun 50 ribu katakanlah dapat semen satu, ada andil di situ. Di bangunan tersebut itu ada andil. Allah akan menghitungnya, tidak kemudian menyanyiakannya, walaupun semen satu sah. Alhamdulillah ada muhsinin ma'at genang, ya Masya Allah, beliau tidak mau disebut namanya. Beberapa muhsinin, tidak hanya satu, ya. Sampai sekarang terus berjalan tanpa melibatkan antum semuanya. Tetapi mestinya tetap kita ada perasaan untuk, ya, iri. Kenapa kok anak kok enggak, ya, enggak bisa untuk ikut andil di situ? Iri, walaupun sudah ada yang mengcover. Saat ini pokoknya anak kasihkan. Apa saja bentuknya, entah itu semen kah ataupun mungkin apa? Untuk bahan-bahan konstruksi itu. Pasir, batu, besi, keramik, banyak. Afan, taqaddamu ya ikhwan. Sudah penuh masjidnya. Ini juga di sini, masjid ini juga perlu untuk diperbesar ini. Jadi perlu juga untuk antum, ya, Masya Allah, tahun di sini bersama-sama. Dan kalaupun tidak memiliki istilahnya, apa istilahnya, harta untuk disalurkan, maka paling tidak kita bisa jawab orang-orang. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Berhasil menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun. Tayyib ikhwan fitina azakumullah, ya. Ini tadi di antara beberapa amalan-amalan ataupun hikmah-hikmah yang dengannya kita meniatkan dalam pernikahan-pernikahan kita, diniatkan sebagai hal-hal tersebut untuk mendapatkan dzurriyah thayyibah, ya, anak yang akan mendoakan kita, waladun shalihun yad'u lah, ini akan menjadi amal jariyah bagi kita. Amr bin Dinar menyebutkan bahwasannya Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ingin untuk tidak lagi menikah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah adalah ummul mukminin, saudari daripada Ibnu Umar. Hafsah mengatakan kepada saudaranya tersebut, "Ai akhi, tazawwaj, wahai saudaraku, menikahlah kamu. Fa wulida laka fa ma kana laka faratan wa in baqiya da'a laka bi khair." Menikahlah engkau. Kalau kemudian terlahir dari pernikahanmu itu seorang anak kemudian meninggal dunia, maka itu menjadi farat. Ya. Menjadi apa istilahnya, harta simpanan kamu di akhirat. Faratan disebutkan dalam, digambarkan adalah seorang anak yang kemudian dia menunggu di pintu gerbang surga, menunggu bapaknya. Dia disuruh masuk ke dalam surga, tidak mau. Saya akan masuk bersama orang tua saya. Kalau orang tua saya tidak dimasukkan ke dalam surga, saya tidak mau masuk. Sampai kemudian ya didatangkan orang tuanya. Ini faratan yang mendahului di depan pintu surga. Jadi bagi yang memiliki anak-anak kecil yang meninggal dunia, diambil oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur dia. Bismillah, itu akan menjadi farat, ya, yang akan mendahului berada di depan pintu surga. Tentunya dengan syarat apabila orang tuanya tersebut mati di atas keislaman, tidak mensekutukan Allah dan sebagainya. Tentunya dengan syarat orang tua tersebut dalam keadaan ridho terhadap keputusan Allah di saat diberi musibah, tidak kemudian dia niyaha, dia meratap dan sebagainya. Dia sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau kemudian ternyata besar, ya, bisa tumbuh dewasa menjadi anak yang saleh ataupun salihah, maka itu keutamaannya lebih besar ini. anak meninggal dunia, itu keutamaan yang besar. Tetapi kalau anak bisa dewasa dalam keadaan tumbuh di atas kesolihahannya, kesolihannya, itu lebih utama. Anak terdidik menjadi anak-anak yang solih-solihah, itu akan meninggikan derajat orang tua di surga. Tidak hanya sekedar memasukkannya, meninggikan derajatnya di dalam surga. Di dalam hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami', inna rajul la turfa, ini sabda Rasulullah SAW, inna rajul la turfa darajatuhu fil jannah, sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di dalam surga. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, anna lihada, dari mana aku mendapatkan kedudukan ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar permohonan ampun dari anakmu kepadamu. Jadi semakin banyak anak semakin bagus bagi orang yang beriman. Yang mendoakan semakin banyak pula. Jangan cukup dua saja. Ini prinsip bagi orang-orang yang tidak kenal agama. Jangan kita ikut-ikutan. Perbanyak anak sebanyak-banyaknya. Masing-masing anak telah membawa rezekinya masing-masing. Kewajiban kita mendidiknya, mendidik anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang salih-salihah. Maka ini juga diantara yang kita niatkan dalam pernikahan. Sehingga dari sisi ini banyak sekali hikmah-hikmah tadi yang telah disebutkan, dan juga sesuatu yang dengannya kita bisa meniatkan dalam pernikahan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau hanya menyebutkan satu di antara hikmah-hikmah atau di antara niat dalam pernikahan, ifaf nafsaihima wa ihsanihima minal wuqu' fi mahramillah, untuk menjaga kesucian hati dan menjaga jangan sampai terjatuh ke dalam apa yang Allah haramkan. Apabila di awal niatnya demikian, maka di saat seseorang melakukan hubungan badan dengan pasangannya, teranggap telah melakukan sedekah kepada pasangannya tersebut. Li haditsi Abi Ubay, li haditsi Ubay radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ubay, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwasannya ada orang-orang dari kalangan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, wahai rasulullah, dhahaba ahlud dutur bil ujur, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa pahala, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat, wa yasumuna kama nasum, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Perhatikan di sini bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka iri bukan pada hartanya. Iri kepada orang-orang kaya, tetapi bukan pada hartanya, tetapi pada agamanya, pada apa yang bisa mereka kerjakan dalam agamanya yang tidak bisa dikerjakan oleh para sahabat ini. Maka mereka ingin solusi, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah pergi membawa pahala-pahala. Karena mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang dikerjakan oleh sahabat yang lain, selagi dia bisa, maka dia akan kerjakan. Sehingga kalau dari sisi amalan, hampir rata-rata semua mereka sama. Dari sisi amalan, sholatnya, puasanya, ininya, ya. Hanya membedakan di saat ada amalan-amalan yang sifatnya terkait dengan punya atau tidak punya. Ini harta. Maka ini terbedakan. Adapun dari sisi yang lainnya, maka mereka rata-rata sudah amalannya. Juga membedakan yang lainnya adalah hati-hati mereka. Keimanan tentunya terkait dengan apa yang ada di dalam jiwa, di dalam hatinya, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Abu Bakar As-Siddiq melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain, bukan karena amalan-amalan secara zahir puasa sholatnya. Dari sisi itu insya Allah semuanya para sahabat demikian. Meskipun ada memang yang lebih menonjol daripada yang lain, tetapi secara keumuman para sahabat adalah orang-orang yang as-sabiquna fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat mereka kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan kepada mereka solusi. Qal, beliau menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ya, ini sedekah itu maknanya lebih umum daripada sekedar dengan harta. Sedekah itu bisa dengan berbagai macam amalan-amalan. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya pada setiap tasbihah itu ada sedekah. Kalau lihat saudaranya bersedekah dengan harta, maka kita bersedekah dengan tasbih, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepanjang jalan sampai pulang. Kira-kira berapa itu sudah? Banyak tentunya, ya. La yajal lisanaka rabban bi dzikrillah. Terus-menerus lisanmu kamu basahi dengan zikir kepada Allah. Ya. Di saat nyetir mobil begitu, jangan hanya istilahnya diem, ya. Sambil berzikir. Nyetir motor sambil berzikir, jalan menuju masjid, jalan menuju tempat kerja, bahkan sambil bekerja pun bisa sebenarnya zikir itu, bisa. Maka lakukan hal tersebut. Bikul di tasbihah sedekah, pada setiap tasbihnya kita itu sedekah. Wabikul di takbirah sedekah, pada setiap takbir kita sedekah. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabikulli tahlilah sadaqah, pada setiap ucapan tahlil kita la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wabikulli tahmidah sadaqah, ucapan kita alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, itu juga sedekah. Wa nahyun an munkar sadaqah, mencegah dari kemungkaran, itu juga sedekah. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf kepada keluarga kita sendiri, ya. Misalnya sudah terdengar adzan, ya, kita suruh anak kita, istri kita, ya, ataupun istri kepada suaminya, ya. Itu adalah sedekah. Mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Kalau ada perkara-perkara kemungkaran pada anak kita, pada keluarga kita, atau pada orang-orang dekat kita, atau kepada orang-orang yang di bawah daripada kuasa kita. Dan ini syaitnya adalah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini kalimat ini yang menjadi syahid. Dan pada bud'i ahadikum. Bud' di sini maksudnya adalah ini melakukan hubungan suami istri. Dan pada pergaulan suami istri itu terdapat sedekah. Dan tentunya sekedar wallahu alam, ya, meskipun hadisnya memang ada tetapi dhaif. Ya, istilahnya bersentuhan tangan, saling remas jari jemari tangan antara suami istri itu akan menggugurkan dosa-dosa. Hadisnya dhaif. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi ini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, tentunya itu adalah apa namanya bentuk daripada mengawali untuk bisa sampai kepada hal tersebut, itu tentunya juga merupakan shadaqah. Karena sesuatu yang mendekatkan kepada perkara yang diperintahkan, maka sesuatu tersebut pun teranggap sebagai sesuatu yang diperintahkan. Sehingga ladang pahala bagi orang yang sudah menikah itu banyak sekali. Dan sesuatu yang aneh di saat seseorang melampiaskan syahwatnya, bersenang-senang mendapatkan kenikmatan, kok mendapatkan pahala. Biasanya kan kalau pahala itu kan dicapai dengan susah payah, ya. sholat, itu kan gerakan-gerakan wudu dan sebagainya, haji, puasa, apalagi menahan lapar, dahaga, ya, bersedekah, apa, zakat, misalnya mengeluarkan harta. Ini semua adalah perkara-perkara yang ada sisi keberatannya. Akan tetapi di sini senang-senang mendapatkan kenikmatan, kok mendapatkan pahala, kan tentunya aneh. Keanehan tersebut terbaca oleh para sahabat. Qalu, mereka menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah salah seorang kami mendatangi syahwatnya, yakni melampiaskan syahwatnya, hasratnya, kemudian dia mendapatkan pahala? Oh, bersenang-senang kok dapat pahala ya Rasul. Qal, maka beliau menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akan 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian seandainya saja dia meletakkannya pada perkara yang haram, apakah dia mendapatkan tanggungan dosa? Qalu bala, mereka menjawab, tentu saja kalau diletakkan kepada yang haram ya dosa. Fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr. Maka demikian pula di saat kemudian diletakkan pada perkara yang halal, maka dia pun mendapatkan pahala. Jadi pahalanya pun bukan pahala yang ringan ini. Kalau dikaitkan dosanya dengan zina, berarti pahalanya juga besar. Sebagaimana kalau dilampiaskan pada perkara yang haram itu dosanya besar, maka di saat dilampiaskan pada perkara yang halal itu pahalanya besar. Wadakar asya sodakoh sodakoh, dan beliau menyebutkan perkara-perkara yang lain yang itu juga sodakoh, ini sodakoh, ini sodakoh. Kemudian di akhir hadis beliau menyatakan wa yajzi min hadza kulli raka'ata adduha, dan mencukup dari ini semua adalah 2 rakaat salat duha. 2 rakaat itu sudah mencukupi kewajiban pada sedekah setiap harinya, karena setiap ya kullu sulamatnya ada alaiha sedekah. Setiap daripada persendian Ibnu Adam itu ada sedekahnya. Dan itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Wallahu taala alam bisawab. Astagfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.